Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita awali majlis kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah curahkan kepada kita, nikmat yang enggak mungkin bisa kita hitung satu demi satu, khususnya nikmat ilmu dan iman, nikmat yang membuat kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita tidak mungkin tergerak kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung, wa in ta'udun ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka bersyukurlah kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Sebagaimana marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, agar kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan, kekuatan untuk bisa meresapi, kekuatan untuk bisa menjalankan apa yang kita pelajari. Karena kita gak akan bisa kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Syiarnya orang-orang beriman adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, dan kita enggak boleh bosan untuk selalu memperbaharui dan menguatkan syahadatain kita, Allah ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak dibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, keluarga beliau, ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masih bersama Al-Imam Nawawi dalam bab istiqomah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menuntaskan hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan Imam Muslim, bahwa Nabi SAW menjelaskan bagaimana cara beristiqomah, yaitu istiqomah itu semaksimal mungkin kita berusaha perfect. Tapi kalau kita tidak bisa, dan pasti kita nggak bisa, maka sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita sudah sampaikan kaidahnya, kita itu bertakwa dan beramal sesuai dengan kemampuan kita, bukan kemauan kita. Semampunya, bukan semaunya. Semampunya dan bukan sesukanya. Saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Sempurna, dan kalau enggak bisa dekati kesempurnaan. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita, karena hadisnya belum selesai. Hadisnya belum selesai. Kita lanjutkan, kita tampilkan wa'lamu. Nabi SAW menyampaikan wa'lamu, dan ketahuilah, ketahuilah annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalih, tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat dengan amalnya. Tidak ada di antara satu pun kalian yang selamat dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Apakah tidak juga engkau wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, wala ana, tidak juga saya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali karena Allah menyelimutiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Allah meliputiku dengan rahmat atau menyelimutiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Sekali lagi, ketahuilah, tidak ada satupun dari kalian yang selamat hanya karena amalnya atau dengan amalnya, hanya dengan amalnya. Lalu sahabat nanya, apakah engkau pun juga seperti ini ya Rasulullah? Ya, wala ana, saya pun tidak bisa selamat hanya dengan amal saya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, melainkan saya selamat karena Allah menyelimuti saya dengan rahmat dan karunia-Nya. Oh, ini sangat dalam jemaah. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang anak manusia mahma balagha minal martabati wal wilayah, setinggi apapun pencapaiannya dalam ibadah, setinggi apapun pencapaiannya dalam kewalian, dia jadi wali Allah misalnya, setinggi apapun kualitas ibadahnya, sehebat apapun sholatnya, seistiqomah apapun puasanya, sebanyak apapun khataman Qur'annya dalam sebulan, fa innahu lan yanjua bi amalih, maka dia tidak bisa atau tetap tidak bisa selamat hanya dengan mengandalkan amalnya tersebut. Hatta Nabi SAW, sampai Nabi kita SAW pun juga tidak. Karena kita selamat itu jemaah, karena rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bahasa Nabi SAW, Allah menyelimutiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Rahmat dan karunia-Nya. Hadirin yang Allah muliakan, lalu timbul pertanyaan, bukankah ada beberapa dalil, jadi bukankah ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa kita itu masuk surga karena amal kita, kita masuk surga itu dengan amal kita. Contohnya misalnya An-Nahl, dalam surat An-Nahl ayat 32 Allah berfirman, "Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin yaqulun salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dengan keadaan baik. Jadi ketika orang-orang itu wafat, dicabut nyawanya oleh malaikat, kondisinya baik. Yaquluna salamun alaikum. Dan malaikat berkata kepada mereka, salamun alaikum. Udkhul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amal yang kalian kerjakan tersebut di dunia. Jadi masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amal yang kalian kerjakan. Disebabkan amal yang kalian kerjakan. Bukankah ini keterangan dan dalil bahwa seseorang itu masuk surga karena amalnya, disebabkan amalnya? Tapi hadis tadi bilang, coba kita lihat hadisnya, kalian atau salah seorang dari kalian tidak ada yang selamat hanya karena amalnya. Sedangkan tadi, masuklah ke dalam surga bima kuntum ta'malun, karena atau disebabkan amal yang kalian lakukan. Begitu juga, dan ayat ini bukan hanya satu ayat ya mas kalian, surat Al-Waqi'ah ayat 24 juga mengatakan demikian, jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan, yang mereka amalkan. Jadi sebagai balasan bagi apa yang telah mereka amalkan. Terus bagaimana kita dudukan hadirin Allah muliakan? Hadirin yang Allah muliakan, apakah ada kontradiksi? Jawabannya enggak ada. Jadi kita masuk surga itu, kita selamat itu karena amal kita atau bukan, Ustaz? Ulama menjelaskan bahwa kita itu selamat dan masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Loh kalau kayak gitu buat apa saya beramal? Amal itu sebab. Amal itu sebab. Bukan iwab atau muqabalah. Apa maksudnya tuh? Amal itu sebab dan bukan harga yang setara dengan surga. Karena yang kita akan dapatkan di surga jauh lebih besar, lebih banyak daripada apa yang kita kerjakan dan amalkan di dunia, sehebat apapun kita. Sehebat apapun kita dalam beribadah, dalam beramal. Surga tidak bisa kita beli dengan amalan tersebut. Karena surga terlalu mewah. surga terlalu indah, surga terlalu besar, gak akan cukup, gak akan cukup. Sehebat apapun kita ngaji, kita ikut kajian, kita hafal, kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita infak dan sedekah, surga gak bisa kita beli dengan sebatas amal-amal itu semata. Karena yang kita, yang ditawarkan oleh Allah dan yang akan kita dapatkan jauh lebih besar, jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Gak ada tandingannya, gak ada tandingannya. Hadirin Allah muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini dalam surat An-Nahl ayat 97. Dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin Allah muliakan, apa yang akan Allah berikan? فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَةً طَيِّبًا. Maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia buat dia. Kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Mungkin gak kaya orang ini, tapi hidupnya tenang, hidupnya bahagia, beramal dan beriman. Terus berhenti, gak lihat. وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami akan ganjar, dan kami akan balas mereka dengan pahala yang apa? Yang sama? Enggak. Bi ahsan. Yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Jauh lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Jauh lebih baik, jamaah sekalian. Gak bisa, tidak bisa, gak bisa dijadikan tiket yang senilai gitu loh. Gak bisa. Amal itu sebab, bukan reward, bukan pengganti yang setara. Sebab apa? Sebab Allah merahmati kita, lalu Allah masukkan kita ke surga. Kita masuk ke surga itu rahmat Allah. Dari awal itu rahmat Allah. Sekali lagi, amal itu sebab agar Allah merahmati kita. Dan jika Allah telah merahmati kita, baru Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Itu yang harus dijelaskan dan ditancapkan di dalam hati kita. Adapun amalan gak bisa, jemaah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Anas. Coba kita lihat bagaimana kenikmatan surga. Sedikit saja. wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan orang yang paling sengsara di dunia, tapi ia tercatat akan masuk surga. Orang yang paling sengsara, yang paling berat ujiannya, yang paling menderita di dunia, menderita secara duniawi, tapi ia tercatat masuk ke dalam surga. Yang paling apa jemaah? Sengsara. Kira-kira ujiannya kayak apa sih kalau orang paling sengsara? Ya kayak aku Pak Ustadz, kayaknya aku orang paling sengsara di dunia. Kayaknya enggak deh. Itu hiperbola aja dalam menghadapi ujian hidup. Kira-kira orang paling sengsara di dunia itu kayak apa? Nah, coba dari awal, dari atas sampai bawah, coba kita hayalkan orang paling sengsara di dunia secara duniawi ya. Itu kayak apa sih? Miskin, oke, miskin. Secara enggak punya uang. Terus apa lagi? Ah. Orang tua yatim piatu. Enggak ada orang tua. Sedih ya, itu enggak ada orang tua. Terus nikah enggak punya anak, misalnya. Lalu istrinya atau suaminya meninggal sebatang kara. Di tengah hutan. Gak ada tetangga, gak ada segala macam. Kan sengsara, kalau ada tetangga masih di ini. Ini gak ada anak, gak ada istri, gak ada suami, sendiri. Terus apa lagi? Ayo dong gunakan daya hayal kita. Kan bebas ini, yang paling sengsara tuh kayak apa sih? Hah? Matanya buta misalnya. Telinga gak bisa dengar, tuli. Lisan bisu, gak bisa ngomong. Terus apa lagi? Kanker getah bening. Terus kanker paru. Udah kanker paru kena TB juga. Terus hati hepatitis C. Jantung gagal serangan kalau serangan udah mati ya. Apa ya? Pokoknya jantung, kelainan jantung. Oh, kepala belum ya? Kepala apa kira-kira? Kanker otak. Ginjal, gagal ginjal, tinggal 5%. Gak bisa cuci darah. Terus apa lagi? Usus, kanker usus. Lumpuh. Kakinya buntung. Udah paling sengsara belum itu? Udah ya, penyakit penyakit kulit, kusta, kanker tulang juga kena, terus leukemia kalau dari darah. Bayangkan sendirian di tengah hutan, semua kena begitu. Kira-kira mungkin gambarnya kayak gitu, mungkin gitu. Pokoknya paling parah di dunia, paling parah, dicaci maki orang, dicela, didatangkan orang seperti itu. Fayus bagusi bogotan fil jannah. Lalu orang ini pakai bahasa hadis ya, dicelupkan sekali celupan ke surga. Ingat, sekali celupan aja itu bahasa, sekali celup, bukan tinggal 1 tahun, bukan tinggal 5 hari. Atau bukan tinggal 1 hari, sekali aja dicelupkan, sekali aja dikasih masuk, sekali aja, sekali aja. Gimana sih celup tuh, gimana sih? Kan masuk angkat lagi gitu kan. Lalu ditanya kepada dia, ya bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qat, hal marra bika syiddatun qat. Lalu ditanya kepada dia dari kiamat, wahai anak Adam, wahai fulan, saya mau tanya kepada engkau, apakah engkau pernah merasakan kesulitan hidup sekali aja? Dan pernahkah engkau merasakan beratnya hidup sekali aja, sesaat saja? Dan orang ini mengatakan, gak pernah. Wallahi ma marra bi bu'sun qat wa la ra'aitu shiddatan qat. Demi Allah, demi Allah, aku tidak pernah merasakan dalam hidupku sama sekali kesulitan walaupun sekali. Dan aku gak pernah merasakan beratnya hidup walaupun sekali. Allahu Akbar. Hanya sekali celup, seluruh rasa sakit, rasa letih, rasa lelah yang dijalani bertahun-tahun di dunia hilang. Hanya sekali celup. Terus diwawancara, ditanya, bukan jadi penghuni surga selama bertahun-tahun, sekali celup. Sekali berapa detik saja dimasukkan. Jadi kira-kira sholat kita bisa gak membeli hal yang seperti itu? Puasa kita bisa apa enggak? Zikir kita bisa apa tidak? Haji dan umroh kita bisa tuh kayak gitu. Infak ya terus, infak. Ya Allah hadirin, kita punya uang 100 miliar. Ada orang punya uang 100 miliar. Lalu dia kena kanker paru-paru. Bisa dia hilangkan kanker paru-paru dengan 100 miliar tersebut? Gak bisa. Subhanallah. Dia punya 1T. Lalu dia kena kanker tulang. Bisa dia hilangkan rasa sakit kanker dengan 1T tersebut? Gak bisa. Dia punya 5 gedung di Jalan Tamrin atau Sudirman, 5 gedung. Terus dia positif kanker getah bening terminal. Bisa dia datang ke dokter dan bilang, "Dok, saya akan kasih 5 gedung saya di Jalan Tamrin dan Sudirman asal hilangkan rasa sakit ini." Bisa? Gak bisa. Hadirin yang Allah muliakan, Hanya sesaat Semua hilang. Bi ahsani makanu ya'malun. Allah akan ganjar dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Gak bisa kita beli dengan amal kita, gak bisa kita tukar dengan amal kita, gak bisa. Amal kita terlalu sedikit jamaah, amal kita terlalu minim jamaah. Itu kalau kita start dari awal. Ini kita start bukan dari awal. Banyak di antara kita start baru di usia 30 tahun. Banyak di antara kita start bertobat, berusaha jadi orang baik, ibadah itu baru di usia 35 tahun. Ada yang baru start di usia 40 tahun. Ada yang start baru di usia 45 tahun. Dan apakah langsung hebat? Enggak, kan berproses. Enggak langsung hebat. Anggap saja langsung gini loh, kalau ada orang dari awal langsung start beribadah kepada Allah, itu pun gak, kita hidup berapa lama sih? 60 tahun, 65 tahun. Atau 70 tahun lah. Anggap Anggap aja ada orang 70 tahun hidup, 70 tahunnya isinya ibadah, isinya ibadah. Jadi bayi lain lahir nangis, dia lahir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru lahir sudah zikir, baru lahir udah yang lain pada nangis, dia udah berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau lahir pagi hari langsung baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, hafal sayadul istighfar nih bayi ini, baru lahir deh, lahir jam 4:30 langsung zikir, lalu zikir pagi petang. Terus isinya ini bayi zikir banyak, baca istighfar 70 kali terus 70 tahun gak ada maksiat, semua ibadah. Emang setara dengan nikmat surga jemaah? Enggak. Kan cuma 70 tahun. Hari di akhirat 50 ribu tahun. Hadirin Allah muliakan, enggak sejajar. Enggak setara. Itu kalau startnya dari lahir. Nah gimana kalau kita sempat bandul dulu, sempat nyebelin dulu, sempat lucu-lucuan dulu. Sempat ditembus di polsek dulu sama orang tua kita. Ada yang masuk BUI dulu. Ada yang gak jelas. Lalu baru taubat usia 20-an tahun, 30-an tahun, 40-an tahun. Lalu begitu taubat usia misalnya 40 tahun belum bisa baca Quran. Gitulah. Kan gitu ya. Taubat usia 40 langsung ganti penampilan, langsung gamis segala macam, janggut udah meyakinkan. Begitu sholat maghrib di mall, silakan Pak. Silakan. Gitu. Silakan. Enggak, silakan. Kenapa? Belum hafal Al-Fatihah. Enggak masalah, butuh proses tapi kan jemaah. Butuh proses. Artinya waktu jalan terus dan amal kita tuh sedikit. Amal kita sedikit. Coba kembali ke hadis tadi jemaah sekalian. Para sahabat bertanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga seperti ini ya Rasulullah?" "Wala ana, saya juga sama." Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemarin kita sudah bahas hadisnya, hadis Bukhari. Pun Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat sampai kaki beliau bengkak jemaah. Hatta tatawarramat qadamah. Sampai kaki beliau bengkak. Pernahkah kita qiyamul lail tahajud sampai kaki kita bengkak? Aku pernah Pak Ustaz, pas asam urat. Ya itu sholat, gak sholat juga bengkak. Mau sholat 5 menit, mau sholat 50 menit ya bengkak. Jamaah ya Allah muliakan. Nabi SAW yang dalam satu rakaat diriwayatkan, satu rakaat kamu baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, satu rakaat. Itu aja gak bisa. Artinya itu aja amalnya itu gak bisa untuk sorga. Gak sebanding. Wala ana. Kemarin kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, hidupnya ya Allah full ibadah jemaah. Hidupnya ngurus saudaranya, ngurus umat. Siang hari puasa, malam tahajud. Lalu ketika ditanya, beliau hanya mengatakan bahwa perjalanan panjang dan kita harus persingkat, kita harus isi dengan sayrun bil lail, menghidupkan malam, dan kita harus punya perjalanan di waktu malam, perjalanan ibadah. Siapa di antara kita amalnya kayak amalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an? Itu aja gak sebanding dengan surga. Belum kalau kita lihat dosa-dosa kita. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, yakinlah bahwa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya. Bukan dengan amal ibadah kita. Tapi jangan pernah berpikir amal ibadah tidak penting. Karena tadi surat Al-Waqi'ah, surat An-Nahl menunjukkan bahwa amal itu sebab. Sebab yang membuat Allah merahmati kita. Bukan langsung direct untuk layak mendapatkan surga tersebut yang terlalu tinggi dibanding amal ibadah kita. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim pernah menjelaskan bahwa hadis ini tidak kontradiksi dengan surat Al-Waqi'ah ayat 24 tadi kita sudah baca. Kenapa demikian? Karena yang dimaksud oleh hadis ini kata beliau adalah al-mu'awadhah dan muqabalah. Bahwa amalan kita itu senilai dengan surga. Setara dengan surga, enggak bisa. Bisa untuk membeli surga. Tapi yang benar adalah amalan itu sebab. Sebab Allah merahmati kita, lalu Allah masukkan kita ke surga. Oleh karena itu, ini penting buat kita. Ini poin penting. Mari kita simak. Walihada man dhanna annahu qama bima yajibu alaihi wa annahu la yahtaju ila maghfiratir rabbi ta'ala wa afwihi fahuwa dhal. Barang siapa yang merasa bahwa ia telah menjalankan kewajiban-kewajibannya sehingga dia merasa tidak butuh terhadap ampunan Allah, tidak butuh pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia sesat jemaah. Maka dia sesat. Apabila orang berpikir bahwa kan gue udah ngerjain macam-macam, aku kan udah sholat, aku udah puasa, aku udah ngerjain kewajiban, sehingga dia lupa untuk meminta kepada Allah, merasa tidak butuh pada ampunan Allah, merasa tidak butuh pada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak butuh pada karunia Allah. Maka itu sebuah penyimpangan dan kesesatan. Dan ini bisa kemana-mana, bisa ke ujub hadirin. Merasa dia baik itu karena kemampuannya, bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti jadi sombong. Seperti Korun. Saya dapat ini semua gara-gara saya. Oh enggak. Enggak bisa. Bahkan dari awal kata para ulama, Anda bisa beramal aja itu rahmat dan taufik dari Allah. Anda bisa beramal. Anda bisa tergerak untuk ikut kajian. Anda bisa tergerak belajar riyadhus shalihin atau belajar di kajian-kajian lain. Anda bisa tergerak untuk pakai hijab. Anda bisa tergerak untuk sholat, untuk puasa, untuk belajar Quran. Itu rahmat dan taufik dari Allah. Jadi dari start aja bukan karena Anda itu. Anda bisa menjadi pencinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena rahmat dan taufik dari Allah. Wong dekat aja, dekat secara nasab juga enggak kita. Dibanding Abu Lahab misalnya, mana yang lebih dekat secara nasab, kita atau Abu Lahab? Tapi kenapa kita yang dikasih hidayah dan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidakkah kita berpikir? Tidakkah kita harus buang segala ujub, segala kesombongan? Tidakkah kita harus terus merendah dan merendah kepada Rabbul Alamin? Tidakkah semakin kita semangat beramal, semangat beribadah, kita semakin merasa tidak bisa apa-apa kecuali dengan taufik dan rahmat Allah. Semakin kita sujud, semakin kita ruku, semakin kita merasa nol besar. Dan pada saat itulah lahir rasa benar-benar menjadi seorang hamba. Hamba jemaah. Namanya hamba itu tidak punya bargain position. Tidak punya posisi tawar. Tidak punya, enggak punya hak untuk mendebat, hak untuk menjawab. Namanya juga hamba. Makanya kan kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada hamba, kepada kita adalah sami'na wa ata'na. Dalam surat An-Nur ayat 51, sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Itu kan hamba. Emangnya bos bisa disuruh dengar dan taat? Gak bisa. Bos itu disuruh ngatur, disuruh merintah, itu bos. Tapi kenapa slogan kita sami'na wa ata'na? Karena kita tuh hamba. Hamba yang butuh pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang butuh pada karunia Rabbul Alamin. Karena kalaupun tadi malam kita beribadah kepada Allah, tadi malam kita qiyamul lail, tadi malam kita tahajud, itu yang bangunkan Anda tuh siapa? Kalau bukan Rabbul Alamin. Kalau Allah gak kasih rahmat kepada kita tadi malam, kita gak bisa ibadah tadi malam. Kalau Allah gak kasih rahmat kepada kita pagi ini, kita gak bisa ikut kajian Radu Solihin pagi ini. Kalau Allah SWT tidak memberikan rahmat kepada kita dalam rumah tangga kita, udah pecah dari dulu jemaah rumah tangga kita. Coba kalau rumah tangga kita bangun dengan ego, dengan emosi, dengan amarah, berantakan dari dulu udah. Bukankah ini Rabbul Alamin yang memberikan? Oleh karena itu jemaah sekalian, kita itu selamat bukan karena amal kita, karena rahmat dan karunia dari Allah. Itu yang harus kita bawa mati itu jemaah. Sehebat apapun kita, sepinter apapun kita, sesemangat apapun ibadah kita, bukan karena kita. Dan amal itu gak bisa menyelamatkan. Amal itu sebab mendapatkan rahmat dari Allah. Maka tahu dirilah, kata para ulama, resapi bahwa kita ini hamba. Hamba yang butuh pada kasih sayang dan rahmat dari Allah. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Kalau kita merasa amal kita sedikit karena faktor kondisi misalnya, amal kita tuh sedikit karena faktor U misalnya, faktor umur, kita baru dapat hidayah ketika umur kita udah gak bisa kita ngajak ngegas lagi. Amal kita sedikit karena pas tobat mulai dari nol besar. Jangan putus asa, jangan minder, jangan berkecil hati. Coba jujur kembali kepada Allah. Coba ngemis sama Allah. Coba teteskan air mata itu ketika sujud. Minta rahmat dari Allah. Minta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan. Minta dimasukkan ke surga. Minta dijaga dari siksa api neraka. Minta diselamatkan dari alam kubur. Apa yang sulit bagi Rabbul Alamin? Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Apa susahnya bagi Rabbul Alamin? Bukankah ada sahabat yang belum banyak beramal lalu mendapatkan husnul khatimah? Hadirin Allah muliakan, semua rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan pernah berkecil hati ketika kita baru dapat hidayah di usia 49 tahun, di usia 50 tahun. Lalu kita lihat saudara-saudara kita atau orang-orang lain di usia 20-an tahun udah bacaan Qur'annya udah bagus, bahasa Arabnya tuh Masya Allah. Kita gak bisa apa-apa jemaah. Hadirin jangan berkecil hati. karena semua itu sebab. Dan yang menyelamatkan kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba jujur sama Allah. Intasdukillah yasduka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Coba jujur. Intinya kan bukan kapan kita start. Intinya kan bagaimana kita finish. Jadi konsep ini benar-benar membangun optimisme bagi semua elemen dan semua kondisi bagi kita. Benar. Bagi kita yang startnya dari dini, dari awal, konsep ini membuat kita tidak ujub, tidak sombong, dan tetap minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya semakin beramal semakin tawadhu dan semakin semangat untuk beramal, karena amal itu yang akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Dan bagi sebagian saudara-saudara kita yang startnya terlambat, yang banyak kekurangan, yang udah bingung mau mulai dari mana, jangan berkecil hati. Minta rahmat dari Allah. Minta karunia Allah. Bukankah kita masih ingat hadis wanita pelacur yang masuk ke dalam surga? Ketika melihat seekor anjing yang kehausan ngiter-ngiter ke sumur. Lalu ketika wanita itu melihat, ia putusan untuk menolong anjing tersebut. Ia buka butnya, sepatu khufnya, lalu turun, lalu dia ambil air itu dengan sepatu butnya tersebut atau khuf, lalu dia naik, lalu dia kasih minum anjing. Lalu apa kata Nabi SAW? Faghfir laha biha. Dan Allah ampuni seluruh dosa-dosanya karena perbuatan tersebut. Allahu Akbar. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni seluruh dosa zinanya. Ini bukan zina lagi. Ini profesional pelacur. Ya mungkin sehari dia layani berapa laki-laki. Hidupnya dosa, dosa, dosa, dosa, dosa. Lalu dia kasih makan, dia kasih minum seekor anjing. Kata para ulama bahwa kuncinya bukan kasih minum anjing. Karena kalau kuncinya kasih minum anjing, maka yang punya tetangga, yang tetangga punya anjing udah zina aja. Pulang-pulang kasih minum susu tuh anjing. Ini kuncinya bukan kasih minum anjing, kuncinya keikhlasan, kejujuran. Bagaimana wanita ini menolong itu anjing tanpa ada media, tanpa ada pers, tanpa ada yang tahu. Tulus. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Dan dia pertaruhkan nyawanya turun ke sumur. Resikonya gak bisa naik. Dan perempuan loh. Perempuan. Gak mudah perempuan untuk turun ke sumur. Kalau ibu gak percaya, coba aja coba. Sumur tetangga yang masih ada, coba cemplung. Gak mudah. Tapi yang wanita turun. Lalu faghfir laha bi. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Bukankah ini harapan bagi kita jemaah? Kita yang banyak dosa, kita yang banyak kekurangan, kita yang banyak maksiat. Bukankah konsep ini betul-betul segelas air di tengah Sahara? Yang kita udah pesimis, kayaknya gak bisa. Saya ini, gak masih bisa kok. Coba bangkit. Ini rahmat Allah. Rahmat Allah luas. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Rahmatku mengalahkan amarahku. Rahmatku mengalahkan amarahku. Makanya hadirin Allah mulia resapi ketika kita baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Kita punya Rabb yang Maha Pengasih. Kita punya Rabb yang Maha Penyayang. Yang rahmatnya mengalahkan amarahnya. Maka jangan pernah berkecil hati. Dan di kondisi-kondisi berat seperti ini, yakinlah dengan ini. Ketika kita berusaha, ternyata kok gagal lagi ya? Jatuh gagal lagi. Gak usah berkecil hati. minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Minta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tersandung dengan maksiat dan dosa, istighfar. Bukankah istighfar itu membuat Allah Subhanahu wa taala merahmati kita? Bukankah Allah lebih gembira dengan taubat dan istighfar seorang hamba sebagaimana gembiranya seseorang yang bertemu dengan unta dan perbekalannya setelah menghilang itu? Kita sudah bahas hadisnya dalam kitab Taubat. Itu artinya apa jemaah sekalian? Artinya sefatal apapun kesalahan kita, sebesar apapun blunder yang kita lakukan, kalau kita taubat lalu kita istighfar, maka itu sebab Allah merahmati kita. Tapi kalau sebatas amal, kita mungkin udah terlambat. Yang lain udah berjus-jus, kita baru start. Yang lain sudah ribuan rakaat, kita baru start satu rakaat. Yang lain sudah ribuan hari berpuasa, kita baru mulai ini puasa sunnah pertama kita. Kita akan tertinggal terus. Tapi kalau rahmat Allah, enggak. Enggak. Sefatal apapun kesalahan kita, sebesar apapun blunder kita, tugas kita cukup istighfar, taubat. Maka Rabb kita dengan rahmatnya senang sekali dengan kita, melebihi senangnya seseorang yang berada di padang pasir ketika menemukan unta dan perbekalannya kembali ketika sempat menghilang. Bukankah itu harapan jemaah? Bukankah itu optimisme? Bukankah itu energi untuk kita memperjuangkan sisa umur kita? Bukankah itu membuat kita optimis walaupun kita udah ketinggalan sama saudara-saudara kita yang start dari balik, start dari kecil? Karena ternyata yang dikejar bukan kuantitas atau angka ibadahnya, tapi yang dikejar adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memperluas kesempatan, memperbanyak dan memperbesar peluang. Karena yang dikejar adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali kalau simpel aja, kalau yang menjadi tiket itu adalah sebatas sholat, maka kita yang baru mulai start sholat usia 40 tahun udah ketinggalan. Kalau yang sebatas tiket itu puasa, maka kita yang gak pernah puasa Ramadan dan baru mulai puasa Ramadan full di usia 40 tahun atau 39 tahun udah terlambat. Tapi kalau yang menjadi tiket adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang baru start sholat usia 40 tahun, 45 tahun, baru mulai puasa Ramadan full 45 tahun, baru mulai baca Quran usia 40 tahun, gak terlambat. Kenapa? Karena rahmat Allah bisa dikejar dengan istighfar, bisa dikejar dengan taubat, bisa diraih dengan air mata penyesalan atas dosa-dosa kita yang lalu. Wah, ini luar biasa jemaah. Maka gak ada alasan untuk gak mulai istiqomah dari sekarang. Karena kita punya Rabb yang maha pengasih dan penyayang. Hadirin, kita sebagai anak aja, kita buat kesalahan fatal. Kita punya kita kuliah di luar negeri misalnya, atau kita kuliah di luar kota, lalu buat kesalahan fatal. Dan semua orang tahu, keluarga kita tahu, bahkan mungkin kesalahan kita membuat kita masuk penjara. Hadirin, kita tertekan, semua orang bilang kita buruk, kita jelek, kita hina, kita pendosa, atau masuk penjara, hancur, kita merasa hancur seluruh masa depan kita. Di saat-saat seperti itu, Kalau seorang anak atau kita mengetahui bahwa ia punya ayah, ia punya ibu yang sangat menyayangi dia, ia punya ayah dan punya ibu yang sangat pengasih kepada dia, yang selalu siap memeluk dia dan menyediakan pundaknya untuk air mata-air matanya. Kira-kira ketika masa hukumannya di penjara usai dan dia keluar, kira-kira dia akan pulang ke rumah apa enggak? Dia akan pulang, jemaah. Dia akan pulang. Dia akan pulang walaupun dia enggak punya masa depan di benaknya. Dia akan pulang walaupun dia merasa sebagai pendosa, orang hina, sampah masyarakat. Dia akan pulang. Karena ia tahu ia punya ibu yang siap menyambutnya. Karena ia tahu ia punya ibu yang siap memeluknya. Karena ia yakin ia punya ibu yang siap menerima dia apa adanya. Akan tersenyum menyambut kedatangannya walaupun seluruh dunia benci sama dia. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Separah apapun dosa-dosa kita, bukankah yang menyelamatkan kita adalah rahmat Allah? Seburuk-buruk kita, walaupun manusia benci sama kita, gak suka sama kita, semua orang manusia bilang kita munafik lah, gak berbakat lah, jahat lah, tapi bukankah Rabb Anda mengatakan udu'uni astajib lakum? Rabb Anda mengatakan minta kepadaku, aku akan kabulkan. Bukankah Rabb kita mengatakan qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah? Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang zalim itu, yang pemaksiat, yang pezina, yang peminum khamr, yang pemakan riba, yang isinya maksiat, maksiat, maksiat, yang belum taat sama suami, yang belum menjadi suami yang baik untuk istrinya, bilang kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni segala dosa jika mereka kembali kepada Allah. Wah. Ini embun di tengah Sahara, jemaah. Rabb kita menyampaikan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Seburuk apapun kita, sehina apapun kita, sekerdil apapun kita, mau semua orang bilang Anda gak punya masa depan, Anda jahat, Anda sampah, Rabb Anda mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Harapan itu selalu ada. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.